السلطان يا رحيم الإحسان يا دائما العافية يا كثير الجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام عبد الله بن عدي بن الحداد رضي الله تعالى عنه ورفع الله بعلمه بدارين أمين إلى أن قال رضي الله تعالى عنه: وأن يؤمن بالميزان الذي توزن فيه الحسنات والسيئات، وبالصراط هو الجسر الموجود على متن جهنم، وبحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة وماؤه من الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. dan daripada kesempurnaan dan daripada syarat keimanan kita kepada Allah adalah keimanan kita dengan mizan, yaitu timbangan amal yang di situ akan ditimbang amal kebaikan dan amal keburukan kita. Tidaklah seseorang yang berbuat kebaikan kecuali akan menerima akibatnya, dan tidak pula seseorang akan berbuat kebaikan atau keburukan juga pasti akan menuai akibatnya. Sekecil apapun perbuatan kita di dunia ini akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib mengimani adanya mizan, yaitu timbangan bagi orang-orang yang memang harus dihisab, ditimbang. Dan memang ada seperti 70.000 golongan, di mana mereka 70.000 orang, yang mana mereka adalah orang-orang khusus yang masuk surga tanpa hisab. Dari itu kita berharap dan berdoa semoga kita termasuk golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wa bisyirat, kemudian tidaklah, wa in minkum illa waridha, tidak ada seorang yang telah akan masuk surga kecuali harus melewati shirath. Shirath adalah artinya jembatan, jisrun mabdud, jembatan yang terbentang, alamat di jahannam, di perut neraka. Adaku minasyar, lebih tipis dari rambut, wa ahaddu minasyif, dan lebih tajam dari pedang. Gak ada seorang pun di antara kita yang mau masuk surga kecuali harus melewati shirath tersebut, dan melewatinya tergantung dengan amal ibadah kita. Ada yang melewatinya kalbarjul khawif, seperti halintang yang menyambar. Tidak lain orang-orang yang mempunyai amal ibadah yang mulia, hingga mereka melewati shirath tersebut hanya sekejap mata. Sebab kalau mereka enggak sekejap mata, yang ditakutkan itu api neraka padam dengan wujudnya. Sebagaimana dalam riwayat disebutkan, orang mukmin apabila melewati dalam shirath neraka ini berkata, ya mukmin, juz'a al-shirath, eh mu'min, cepat nyeberang. Fa'inna nurak, sesungguhnya cahaya itu yudfi'u lahabi, memadamkan bara api neraka. Jadi makanya dalam kesidangan Syekh Abu Bakar bin Salim, dia mengatakan, walil jahimi ana mudfiha, dan api neraka jahannam aku akan memadamkannya. Oke, sebagian orang yang tak ngerti berkata, ini Syekh Abu Bakar bin Salim ngomongnya ngelantur, mana ada yang namanya neraka jahannam mau dimadamkan, ini berlebihan. Enggak, Bukankah Nabi telah mengatakan bahwa orang mukmin apabila nanti menyeberang di Shirath, Shirath itu berkata, ya mukmin juz ala Shirath, ya mukmin cepat lewat, karena sesungguhnya cahayamu itu akan memadamkan apiku atau lahapnya apiku. Ada dua riwayat. Kemudian mereka orang-orang yang diseberangkan dalam Shirath itu seperti halilintar yang menyangga. Ada pula yang cahaya keimanannya agak redup, maka bisa mereka itu seperti lalai, butuh waktu tapi yang nyampe. Ada yang orang yang berada di Shirath itu kayak jalan kaki, lama tapi alhamdulillah lolos nyampe. Ada yang merangkak pas-pasan, model pulau tadi sampai ini model merangkak ini, rotot nyosok-nyosok itu ada lukur gak sih teman ini. Kemudian ada yang na'udzubillah jatuh dari Shirath masuk ke neraka jahanam, na'udzubillah. Di sini kita butuh bekal. Hari yang menakutkan tersebut bukan kita pandai-pandainya untuk menyeberangi Shirath dengan mempunyai keseimbangan badan yang bagus. Kok belajar sirkus supaya kok pada Shirath jadi kampanye? Gak perlu, sirkus gak bisa ini. Uang lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam dari pedang. Sudah gak mungkin ini. Ini bukan kepandaian tapi amal. Maka itu hari itu sangat menakutkan. Satu persatu orang lewat. Yang selamat, alhamdulillah, selamat. Kalau jatuh dilihat oleh orang, hari yang seperti itu ya Allah, wa in minkum illa wahiduha, membuat para salaf kita menangis takut terjerumus dan jatuh di neraka jahanam. Akan tetapi ada seorang yang mempunyai amal mulia, bukan laki-laki lagi, perempuan, yang oleh Allah diperkenankan untuk lewat, dan bahkan semua orang yang hadir dalam penyeberangan tersebut disuruh menundukkan pandangan. Dikala putri Nabi Muhammad SAW, Sayyidatuna Fatimah akan menyeberanginya, Allah menyeru kepada semua orang yang ada di mahsyar, semua orang yang ada di maudif, semua orang yang ketika itu mau menunggu gilirannya untuk menyeberang dengan semua, ya ahlan maudif, wahai orang-orang yang mau menyeberang, tunggu dulu. Ghuddu absarakum, pejamkan mata kalian. Wa naqqisu ru'usakum, tundukkan kepala kalian. Inna Fatimah binti Muhammad sedangkan ala Shirath, saatnya putri Nabi Muhammad akan melewati Shirath tersebut. Fakhuddu absaruhu wa nakasuhu usahu, maka semua ketika itu mengejamkan mata, merunduk, karena Sayyidatuna Fatimah akan lewat. Ketika Rasul berkata seperti itu, maka sahabat bertanya, wa man ma'aha ya Rasul, terus siapa di belakang Fatimah ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, yang lewat Fatimah, wa muhibbul Fatimah, wa muhibbul Fatimah, orang yang cinta kepada Sayyidatuna Fatimah. Siapa orang yang cinta dengan Sayyidatuna Fatimah? Kita yang cinta kepada Rasulullah, ataupun wanita kita yang mengidolakan Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah madhabnya adalah madhab yang dikatakan khairun nisa allati la tarar rajul wa la yarhar rajul. Yang lewat di belakang Sayyidatuna Fatimah ketika itu adalah wanita yang enggak dilihat laki-laki dan tidak melihat laki-laki. Wanita yang enggak buta berhijab. Wanita yang bajunya enggak berbentuk. Wanita yang tidak menganggap remeh auratnya dibuka. wanita yang menjaga mahramnya, wanita yang gak gampang komunikasi dengan laki-laki yang bukan mahramnya, mereka lah yang akan menyeberangi sirat bersama Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Ini mazhab Fatimah. Mazhab Fatimah perempuan yang menjaga iffah dan kehormatannya. Bukan mazhabnya Sayyidatuna Fatimah itu yang merebut tanah. Bukan mazhabnya Sayyidatuna Fatimah itu yang mencaci sahabat. Bukan mazhabnya Sayyidatuna Fatimah itu yang menghina istri Rasulullah. Bukan itu. Sekarang ini ada kelompok-kelompok orang-orang fanatisme yang buta, yang bodoh. Tidak dikatakan seseorang cinta Ahlulbait kecuali kalau sudah bisa mencaci Sayyidatuna Aisyah, Hafsah, atau mencaci Abu Bakar, Umar, dan Utsman, baru itu adalah mazhab Ahlulbait. Istri kita sekarang ini yang pakai cadar bukan mazhab Fatimah. Istri kita yang sekarang ini gak diperbolehkan hadir kondangan-kondangan karena laki perempuan campur, ini bukan mazhab Fatimah. Karena dulu mencaci Aisyah, karena dulu mencaci Abu Bakar ayahnya, karena dulu mencaci Sayyidina Umar, belum Ahlulbait. Jadi mazhabnya Ahlulbait ini mencaci, bukan untuk Allah. Jadi mazhabnya Ahlulbait ini menghina, menuntut. Apa pendapat mereka tentang mazhab Ahlulbait? Lucu kadang-kadang kita itu memandang sebagian golongan yang mereka fanatis membuta. Lebih contoh mereka itu disebut partai politik bukan mazhab, karena tidak mendepankan sama sekali emosional masalah. Guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Habib, beliau pernah berkata, kita musuh awal jamaah menjunjung tinggi Ahlulbait. Wallahi, kalau kita tebas kepala kita, kita potong-potong badan kita, kita hancurkan badan kita, kita teteskan semua darah kita untuk agama Allah ini, gak akan pernah bisa kita mencapai makomnya Sayyidina Husain. Kalau kita korbankan harta kita, kita korbankan apa yang kita miliki, jabatan kita, gak akan pernah kita usul miksyar makomnya Sayyidina Hasan. Seper-seratus makomnya Sayyidina Hasan gak mampu kita. Dan ini ada sekelompok golongan yang aneh, di mana ulamanya berkata man istanta'a marrah nala martabata Husain. Orang yang mukah kawin kontrak sama perempuan terus kumpul, makomnya seperti Sayyidina Husain. Wa man istanta'a marratain mutnah dua kali, makomnya Sayyidina Hasan. Man istanta'a marrah mutnah tiga kali, makomnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa man istanta'a arba'at marrat, barang siapa yang mut'ah 4 kali, nala martabat Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi makomnya Sayyidina Husain ini diraih dengan syahwat, mut'ah, kumpul dengan perempuan, makom Sayyidina Husain. Mana mahabbat Ahlulbait? Saya tidak mengada-ada, ini omongan Habib Umar yang saya taklim ketika pada pertemuan ulama beberapa saat yang lalu. Beliau mengatakan, golongan apa ini? Mana tanda bukti mahabbah kepada Ahlulbait? Mana? Masa Ahlulbait kok nilainya seperti mut'ah? Gharib hala. Ini kebodohan yang terlalu nyata. Gak mikir, fanatik. Lebih-lebih lagi, ada lagi sekarang saya lihat di internet bahwa orang mut'ah itu seumur hidup minimal sekali supaya mendapat makom yang tinggi, minimal harus mengamalkan sunnah Nabi seumur hidup sekali, walaupun sekali dalam seumur hidup, harus mengamalkan sekali. Ajaran seperti ini tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Coba saya tanya kepada panjenengan semua, dengan akal yang sehat, dengan hati yang bersih, saya tidak nembak satu golongan, cuma saya aja berpikir, ada dua orang kepretes sampai di sana. Dua orang ini sewa perempuan, yang satu dimasukkan kamar A, yang satu dimasukkan kamar B. Kemudian yang masuk kamar A tadi itu melaksanakan mut'ah. Perempuan tadi itu diakad secara mut'ah tanpa wali, tanpa saksi. Mut'ah. Yang satu lagi, kadek mut'ah-mut'ahan, kadek akad-akadan, langsung sampai. Yes. Yang kamar B tadi ditanya ini, kok ini lako? Aku, zina. Kok zina yang karo? Lu gak usah, itu usah. Nyonto sopok, iblis. Saya ikut setan. Setan dengan jadi zina. Tapi terus gak apa-apa, wis. Wong luwe ya. Yang satu, sama persis sama perempuan itu. Tidur, ditanya kok dusok-sok kok, dusok-sok kok, ya teman-teman Alim Bin, ini matanya Sayyidatullah Fatimah, ini matanya Sayyidatullah Alim Bin Abi Thalib, ini ajaran Rasulullah, tangan di kamar Alim Bin, jelas-jelas tidur ditanya, kok nyontosok, nyontos setan, tepat kan jina, yang satu nyontosok, ini cinta benar. Gak paham saya. Gak ngerti kok lu jadi ngomong kok rasional, rasional. Ini rasionalnya sombong. Masuk gak di akal kita ini? Fatwa keluar mengatakan bahwa mut'ah dengan racun gak haram, makruh. Gak bisa masuk akal. Lahum ahlul bait, mereka gak ahlul bait. Para pencinta ahlul bait, balhum ada ahlul bait. Mereka adalah musuhnya ahlul bait. Gak bisa diterima. Makanya kata Al-Habib Segar bin Omar, la tadai fana sidik lur arai. Usucu ngaku-ngaku ahlul bait, jangan bawa-bawa ahlul bait. Kalau Anda mau bawa nama ahlul bait, ada buktinya. Sudahkah istrimu seperti Sayyidah Fatimah yang menutup aurat? Sudahkah kau seperti Sayyidina Ali yang mentalak dunia? Sudahkah kau seperti Sayyidina Hasan menghilangkan jabatannya? Sudahkah kau seperti Sayyidina Husain berani mengalirkan darahnya? Baru Ahlul Bait. Nek wis ngomong-ngomong tok gak manfaat. Ini mazhab Ahlul Bait di mata kami harus suka oleh jamaah. Maka daripada itu hati-hati. Hati-hati dengan sekarang kami ahlul bait, supaya kita ini ngikut sekarang inilah gagangan larang, gagangan laris adalah sudah menamakan Habib dan ahlul bait. Majelis itu kami Habib laris, madhab itu sudah ahlul bait laris. Tapi hati-hati, benar gak ini? Habib itu temenan deh, ahlul bait temenan kan? Perlu kita kembali di jalan mereka, para keluarga Nabi Muhammad yang mempunyai silsilah ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Musal salatun anhum ansaridu ahbihim ila khairin ma'muhim wa ashrafi hamadi abud ya taladdo an nabihi wa hakala fayalaka min abadi kiram wa ajdadi wa marau ala dusmi sabihi ila kula kadaman ala kadamin bijitin awzai. Mereka lah datuk-datuk kita, para Alawiyin yang enggak pernah sama sekali mau keluar daripada ajaran kakek-kakek mereka. Setapak demi setapak mereka ikuti. Setapak demi setapak mereka pegang erat. Makanya pernah suatu saat guru saya Habib Omar, ketika beliau dituduh keluar dari jalan Ahlul Bait dengan alasan bahwa para habaib, para alawiyin yang di Hadramaut takiyah berbohong supaya aman dari serbuan Bani Umayyah, supaya aman daripada orang-orang yang benci dengan Ahlul Bait, para khawarij, atau para orang-orang yang mengaku cinta dengan Ahlul Bait. Maka beliau berkata seperti ini, kalau kita kenal takiyah, lama gundilan Husein, lama gundilan Walid. Kalau kita berbohong dalam berpegangan dengan ajaran Ahlul Bait, Sayyidina Husein tidak dipenggal dan abah saya juga tidak dibunuh. Kalau abah saya dulu takiyah tidak dipateni, Sayyidina Husein dulu takiyah tidak dibunuh. Akan tetapi karena kita selalu mau ada di rel ke mereka, nyawa jadi terusannya. Kok terus tahu-tahu bilang takiyah kita kok ini? Kok terus dibilang bahwa kita itu berbohong supaya aman, itu dari mana? Tidak masuk akal. Maka daripada itu, apa yang disampaikan Al-Imam Abdullah bin Ali ada tadi, rantaian guru-guru kita ini jelas sampai kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mawaliduhum fina wa fina ulumuhum wa asqaruhum fal yastabil mutarami. Sampai kata Imam Haddad, warisan Nabi ada pada kita, ilmu ada pada kita. Ya, sudah jelas bahwa kita para Ahlul Bait, para Habaib seperti Habib Umar, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Al-Habib Salim, Abdullah bin Umar Syafi'i, Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, mereka ada pada rel Ahlul Bait bin Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak keluar apapun resikonya, tetap kita berjalan di jalan katu-katu kita. Maka itu kita kembali kepada jisul mabdud, yaitu sirat. Kita pasti akan melewatinya. Kita hanya berharap agar insya Allah di saat kita menyeberang di sirat, Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah penyeberangan kita hingga masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Setelah lolos dari penyeberangan tersebut, sampailah kita kepada haudun nabiyina Muhammad SAW. Inna a'malina kal kautsar, aku berikan kepada wahai Muhammad telaga al kautsar, telaga yang begitu lebar dan panjang, cawannya berjumlah seperti jumlah bintang-bintang di langit. Siapapun yang lolos daripada sirat berhak untuk minum di situ. Salurannya, haud itu nyambung dengan salurannya surganya Allah. Asyaddu bayadan min al-laban, lebih putih dari susu. Wa ahla min al-asal, dan lebih manis dari madu. Minum nikmat haud Nabi Muhammad. Terus minumnya gimana? Minumnya setiap orang membawa air, tapi yang menuang air atau yang menuang minuman tersebut adalah Nabi Muhammad sebagai tuan rumahnya. Wasakinan Nabi Ahlul Zaman, kata Hilal Haji. Dan ketika kita sampai di haud Darul Khulud, yang nanti menuangkan air itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kan Habib Ali bin Syahdi, ketika beliau sebagai tuan rumah, beliau menyediakan minuman dan makanan. Setelah selesai, beliau ambil air, kemudian beliau tuangkan satu-satu kepada tamunya. Seorang di antara antara mereka berkata, ya Habib, aih, antum yang menuangkan, biar anak yang menuangkan, biar saya yang menuangkan. Antum sudah tua, antum ulama, antum wali-wali dan awliyaillah, duduk yang manis, biar saya yang menuangkan. Kemudian kata Hayat Aliku, berani gak sampai nanti ketika di haudun Nabi, ketika Rasulullah menuangkan, ngomong, ya Rasulullah gak pantas, biar saya yang menuangkan. Berani ngomong sama Rasulullah begitu, enggak berani, ya sudah, mana gelasmu saya yang menuangkan. Sunnah ikramu duyuf, ya, memuliakan tamu. Sampai seperti itu disebutkan dalam kitab bahwa sunnah pula sahibul bait itu bukan cuma menuangkan, buat takdim sunnah bahwa rotinya tulangi tulangi wonten tuan rumah sing matur ke mati ati tangan lainnya itu sunnah Nabi seperti itu. Ayat Masyid, Bapak wasajina Nabi Ahli Sa'ama, dan yang menuangkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa'awinna wa'ayna wa'binuhu fi haw. Kata Rasulullah, nanti jika kita kau dapatin aku nanti di mahsyar, kau akan dapatin aku di mizan. Tak ketemu di mizan, ketemu di sirat. Tak ketemu di sirat, terakhir nanti ketemu di haw. Itulah ya Rasulullah SAW. Semoga kita semua termasuk golongan yang terakhirnya akan bertemu dengan Muhammad di haw dan Nabi. Amin ya Rabbal. Wa ma'udhu minal jannah. Dan telaga itu air dari surga. Masya Allah. Telaga air surga ini kalau sudah diminum sekali di dunia, tidak akan pernah kita rasakan yang namanya haus untuk selama-lamanya. Kata atau sahabat, ada yang hijrahnya telat, kemudian sampai di Sahara kehabisan air, di gurun Sahara kehabisan air, air nggak ada, mati kelaparan juga, mati kehausan. Minta sama Allah, minta sama Allah, diturunkan oleh malaikat air dari surga dan Allah. Setelah diturunkan air tersebut diminum, la yadma'u ba'dahu abada, tidak pernah merasakan haus sampai mati. Enggak minum sampai mati misalnya. Cuma dengan secawan air surga. Sekali aja diminum. Sambil berkata, ya Rasulullah, aku ini enggak pernah merasakan haus. Gimana aku merasakan haus? Sedangkan yang kau minum adalah air dari surga dan Allah Subhanahu wa taala. Ada seperti itu berkaitan dengan hal ini. Ada satu riwayat yang disebutkan dalam kitab Al-Murad bahwa Nabi Muhammad ketika awal pernikahan, ketika Rasulullah itu belum hijrah, Rasulullah pernah Isra, pernah Mi'raj. Pernah Mi'raj bukan di saat Isra Mi'raj yang kita tahu 27 rojak, karena riwayat mengatakan Isra Mi'raj Nabi tidak sekali. Isra Mi'raj Nabi itu puluhan kali, hanya yang dikenal sekali. Diriwayatkan Ba'dal Bi'tsah atau Ba'dal Hijrah atau Ba'dal Isra, pernah sebelum hijrah, kalau yang kita kenal sekarang itu sebelum hijrah, karena sepeninggal Sayyidina Khadijah Rasulullah itu panggil. Tapi ini sebelum sepeninggal Sayyidina Khadijah, yaitu tepatnya 9 bulan sebelum lahirnya putri beliau Sayyidatuna Fatimah. Beliau mi'raj, kemudian oleh Allah dimampirkan ke surga, dimampirkan ke surga. Ini riwayat disebutkan dalam kitab Al-Qur'an. Habib Salim Akhir Ahlu Sunnah wal Jamaah. Saya ceritakan ini karena maaf, saya ingin membantah walaupun orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyalahkan kitab tersebut. 9 bulan sebelum lahirnya Sayyidah Fatimah, Nabi itu pernah diisrahkan Mi'raj, di mana Rasulullah dimampirkan ke surga. Sampai di surga, Rasulullah melihat ada pohon yang buahnya indah, gundul gundulnya. Surga itu pohonnya gak kayak tinggi, maka disebutkan butuh buhadaniya, memetiknya itu bisa dengan tangan. Itu surga, terus gak usah sengkir, gak usah menek-menek sampai sama lukur di suara kelorokah. Rasulullah diperkenankan untuk makan buah di surga. Setelah disuruh dimakan, kemudian setelah Isra' pulang, Isra' bi Khadijah melakukan hubungan suami istri dengan Sayyidah Khadijah, dan itu dari akar ketika beliau dari surga. 9 bulan kemudian lahirlah Sayyidah Fatimah. Kemudian subhanallah, baunya Sayyidah Fatimah setiap kali dicium Rasulullah ingat dengan buah yang di surga yang pernah dimakan. Makanya kalau Rasulullah itu rindu surga, mesti langsung memeluk dan mencium kening Sayyidah Fatimah. Karena dibantah oleh sebagian orang bahwa cerita ini gak benar, bahwa Isra Mi'rajnya Nabi itu kan setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Siapa bilang Isra Mi'rajnya Nabi sekali? Baca kitab Sirah Al-Anbiya. Nabi Isra Mi'raj berpuluh-puluh kali, berkali-kali, gak cuma sekali, riwayat banyak. Hanya yang dikenal adalah satu yang terkutip dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul. Maka kitabnya Habib Salim Al-Khidr Al-Ghurar tidak terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman yang salah. Ada yang bilang kemasukan Syiah dan lain-lain dulu. Kok ini sopo, Habib Salim ini sopo? Masa gak tahu tentang hal-hal seperti ini? Dan ini pun ya, adalah satu kemuliaan yang tidak berlebihan. Karena Sayyidah Fatimah pun walaupun dikatakan daripada bekas surga, kami masih mengatakan bahwa Rasulullah bin Muhammad afdal minal jannah wa mafiha. Yang namanya surga ini diciptakan oleh Allah untuk siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Dan Fatimah adalah bagian dari daging manusia yang karenanya Allah ciptakan surga. Maka daripada itu ya, yang disampaikan tadi, riwayat ini benar, riwayat ini tidak salah. Tentang kemuliaan Sayyidah Fatimah tidak berlebihan untuk menjunjung putri tercinta beliau Sayyidah Fatimah itu sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat ini buat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di mana? Salam sudah ya. Ya. Fadlu faslun yundahu adzikru wa du'a ba'da shalah. Sunnah fa'idha farakta fansoh. Setelah sholat assalamualaikum, assalamualaikum, sunnah kita itu zikir dan doa. Ada yang mengatakan lagi salam-salam itu sunnah mengusap gigi. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa? Karena sholat adalah doa. Dalam segi bahasa as-sholat dan doa, wakilah doa umisaya, sholat itu doa. Lah doa setelahnya disunahkan kita untuk mengusap sunnah. Maka ada yang mengatakan sunnah kita setelah sholat mengusap seperti ini, gak apa-apa. Kalau enggak, ya gak apa-apa. Ini masalah khilafiyah. Dan setelah situ zikir. Pertama adalah baca ayat kursi, assalamualaikum, assalamualaikum, Allahumma setelah itu selesai, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaumus salam wa hayyina rabbana bis salam wa atina daraka darus salam wa tarabana wa ta'ala ya dzal jalali Allahumma la mani alima aqaita wa la mu'tiya lima manakta wa la rada lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jad ila rabbi anta maulana subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 subhanallah 33 subhanallah ya 3 kali semua 33. Setelah itu istighfar. Dan istighfar boleh sirri, boleh jahri. Dan afdolnya untuk orang sekarang zikir jahri itu lebih afdol. Sebab kalau kita salam assalamualaikum majelis warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar, selesai, diam, kamu sendiri. Maka yang namanya jahr dan sir itu fleksibel. Kita di rumah sir, tapi ketika orang banyak, supaya orang yang ada di masjid ini berzikir, istighfar. Semua lima waktu sholat istighfar. Ya, maju masjid ketika kuburan. Assalamualaikum. Kamu apa-apa yang jelas? Minta ini karena istighfar ini. Merenung, menurut mulia menopi cuman kegeran apa ya sini yang tak kono lho kok gomong juga repot lho kok gak boleh bid'ah apa bid'ah lho sampe gak ngomong astagfirullah lho sampe boleh ngomong astagfirullah bareng-bareng ngomong menurut ngomong eh masa ada orang gomong di masjid astagfirullah al-alim al-alim astagfirullah bis sak masjid merokok kafe, gara-gara apa? Istighfar, tidak masuk akal. Pernah suatu saat saya waktu di Surabaya, ada satu sebelum rumah sebelahnya pondok. Ini pengalaman pribadi. Rumah sebelah pondok itu kita biasa zikir itu di mic mikrofon. Supaya orang saya mengharap itu berpikiran supaya lebih si Allah. Setelah sholat istighfar mic-nya dengan kata assalamualaikum Ustaz Jamal salam gini bisa saya bicara sebentar maaf Ustaz saya merasa terganggu dengan mikrofon yang teriak-teriak dalam berpikir apa pikir baru sekarang seperti itu saya bilang maaf kalau memang terganggu mulai besok insya Allah saya nanti ya terima kasih Pak antum orangnya adil apa lagi dewasa berakal oke matumun diwara ini adil sudah besok jam 9.10 pagi saya masih ingat. Saya mampir ke rumah orang ini sama bawa satu ustaz silaturahim supaya gak ruwet mis assalamualaikum waalaikumsalam alhamdulillah ustaz masya Allah kemana duduk teh atau kopi ustaz dan seadanya air putih juga gak apa-apa sih gak repot beliau mis tiga kawan lalu subhanallah di depan rumah ini kalau jam 9 jam 10 ada jual barang bekas jual jamu, jual obat, gimmick kabeh. Orang-orang Madura bisa sak. Totolan obat, mana obat? Obat kuat, obat kuat. 50.000, 50 kapsul. Wah, suara ini banter boleh nama. Saya tanya, maaf, mi, antum tidak terganggu dengan suara? Pasti itu orang setiap hari biasa. Sampai zikir terganggu. Tentulah obat gak terganggu. Lo yang lain ustaz, lo lain apa? Zikir, astagfirullahaladzim, aladzim, la ilaha illallah, sukar kupingmu. Obat kuat, obat kuat, obat kuat, kok gak sukar kupingmu. Jadi aku bertakut, ada apa dengan zikir? Lo lain, ini kan saya ngadepi orang. saya tidak ngakui, tidak ngadepi ini, ngadepi orang awam, ya sudah dimaafkan. Tapi kalau antum kan bukan orang awam, aku anggapan wong awam, tapi jangan ngomong ini. Dia, loh kan gitu Ustaz, antum tidak fair, antum tidak objektif. Kenapa zikir dilarang, jual obat tidak dilarang? Tidak masuk akal. Enak mana di rumah no, jual obat sampai zikir di rumah. Kalau manusia punya iman, sebenarnya jual obat zikir. Tapi ada makhluknya Allah yang kalau kena zikir, gak kuat. Jadi terus aku setan misalnya. Enggak, saya tak ngomong setan, cuma ada makhluknya Allah kayak gitu. Ya berpikir sendiri, kalau menung sok setan dia berpikir ya sudah Ustaz, sakarepmu kok banter-banter sama sakarepmu ya saya punya dalil kok, bukan saya gak punya dalil. Saya pernah berhentikan itu bukan karena takut, cuma saya juga diajari wallahi la yu'min, wallahi la yu'min ya alladzi la ya'man jaru min bawlihi, ya kalau apa namanya tetangganya itu tidak merasa aman maka dan dikatakan beriman. Terus gimana Ustaz? Saya akan berhentikan atau kecilkan atau matikan zikir di masjid tapi dengan syarat berhentikan dulu jual jamu. Nek mau betulan jamu bikin bondet no, saya akan berhentikan. Ya terserah itu. Ya wis apa ini? Wis apa kawan? Wani kok nanti mau ngejual ya? Cukup. Dan coba kan aneh. Kalau suara zikir ribut, tapi suara musik yang ngomong kan ini kadang hal-hal seperti itu sunnah ya masjid khususnya masjid kita alusin awal jamaah dikir mau ngomong apa jano gelem rinyo kagel walau masjid tiangnya kok kita mau diatur ini masjid kita, kita punya dalil bukan gak punya dalil kok tak asing ngerti obomoni ini masjid kita dikir yang keras supaya orang-orang itu kalau mau keluar nggak jadi ya dzikir sih seperti itu bahwa dzikir yang diajarkan oleh para sahabat kita bagaimana ini masih kotor jangan niru oh, kadang-kadang mari sembahnya menel nggak mau popo niru kainan bini kainan nggak ada baca nih kita pegang agama ini kita pegang manhaj kita ini sebagaimana para sahabat kita megang ya wala tatalafati katanya Imam Haddad cocok nolong oleh ekonomi ini laku sing kenceng ya. Kemudian berdoa baca salat itu mustajab kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Tos paling mustajabnya doa itu kapan pada shalawatil khamis ada yang mengatakan doa yang paling mustajab itu kapan tengah malam ada lagi yang mengatakan oh Jumat oh malam Jumat ada yang mengatakan habis subuh, ada yang mengatakan kata Imam Ibnu Athaillah, doa paling mustajab adalah duhur kulli shalah. Belakang setiap shalah. Loh kenapa? Sebab Allah tidak menentukan subuh di waktu itu, duhur di waktu itu, asar di waktu itu, maghrib di waktu itu, isya di waktu itu kecuali itu adalah waktu yang mustajab. Allah yang menentukan shalah jam saat ini karena ini memang waktu mustajab. Lah shalah adalah doa. Kata Imam Ibnu Athaillah paling mustajabnya doa doa pada sholat karena waktunya mustajab. Nah dipikir-pikir masuk akal ya. Kalau Imam Ibnu Athaillah ini masuk akal. Kalau memang yang namanya mustajab doa di waktu sekian, ya Allah akan melakukan memerintahkan kita sholat di waktu itu karena memang sholat adalah doa. Tapi adzan antara jam berapa waktu fadilah itu adzan zuhur, adzan maghrib, adzan isya jam itu waktu fadilah itu doa yang mustajab. Sholat langsung minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala minta sama Allah di waktu dan tidak diperbolehkan kita melakukan tambahan dalam sholat yang tidak masyru' yang sebagaimana kadang saya lihat ada orang yang habis salam assalamualaikum habis doa kemudian sujud toh setelah sujud seperti ini nanti dulu ini tambahan. Ini tidak diperkenankan haram hukumnya. Sebab setelah sholat ada gerakan sholat lagi di situ. Nah ini kata ulama tidak diperbolehkan. wa yusirru bihi ila al-imam al-murid taklim al-hadir. Sunnahnya, afdalnya dzikir setelah sholat itu isror, pelan-pelan, kecuali bagi imam yang ingin mengajarkan para hadirin, mengingatkan para hadirin untuk dzikir, di situ disunahkan bayar jahar apa? Di kerasan ilah amir ta'alamu, sampai mereka betul-betul ingat, sampai betul-betul belajar, sampai betul-betul mengerti. Dan sebagian ulama sebagaimana disebutkan dalam kitab Mausu'ah Yusuf dikatakan semua fadilah dzikir itu mencakup yang sirri maupun jahri. Jadi fadilahnya dzikir sirri dan jahri itu sama. Kalau Imam Haddad mengatakan dzikir dibagi menjadi tiga. Ada dzikir dengan lisan tanpa hati. Ada dzikir dengan hati tanpa lisan. Ada zikir dengan lisan dan dengan hati. Paling afdol yang terakhir, zikir lisan dan hati. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, berzikirlah kau sampai orang munafik, sampai orang-orang itu menyangka, orang munafik itu tadi menyangka, ya, bahwa kau adalah disebut murai yang teriak, biarkan zikir. Kan seorang sahabat namanya Dzul Bijadain. Dzul Bijadain ini yang masuk surga, maaf, yang ketika meninggal dunia, yang ngobrol Rasulullah sendiri, yang masuk ke liang lahat Rasulullah sendiri, bersentuhan akhir jasadnya dengan jasad Nabi Muhammad. Suatu saat Dzul Bijadain itu dzikir di masjid, dzikir jahri, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Rasulullah ketika lewat di masjid dengar suara zikir itu, sahabat berkata, ya Rasulullah, la'allahu murai, ya Rasulullah, itu riak paling jauh, zikir kok dibantar-bantar, no, zikir kok keras-keras, masjid Al-Burgai lho, zikirnya kok bantar pada sembahyang. Apa kata Rasulullah? La fa'innahu Allah, dia bukan murai, dia orang yang mau kembali rujuk kepada Allah. Loh Rasulullah itu, ada orang dikir keras, gak dimarahi, malah dibilang orang rujuk kepada Allah. Lagi wong-wong itu apa? Ngomong kok diwarah beta? Lu yang alir itu kok kaji Nabi tau apa? Apa dia bisa tahu apa yang di hati kita? Kita gak pengen murahi. Sopo sih gak terlihat dikir. Cuma orang-orang yang mubtadi'in, kalau kita dalam tasawuf, zikir jahri sama zikir sirri untuk muktadiin itu zikir jahri lebih afdol. Untuk orang seperti kita yang belum usul kepada Allah, belum dekat, zikirnya jahri lebih enak daripada zikir yang sirri. Maka Imam Haddad mengatakan zikir yang nomor tiga lebih afdol, lisan wal qalb. Yang nomor dua lumayan, zikir qalb tapi tanpa lisan. Arti kok zikir lisan enggak, itu adalah apa? Bagus tapi enggak sempurna. Tapi yang terakhir, yang pertama, zikir lisan tanpa golok ini gelirun jadwa, faedahnya sedikit. Apa faedahnya? Daripada kerasan di wong mending dikiran, daripada pacaran mending sholawatan, jadi ben daripada kerasan di wong mending dikiran mas yo pakai mas. Nah seperti itu. Wajibil al imam al mamumin ya cekal biasa rohu ilal mekrom. Setelah dikir tadi itu sunnahnya imam menghadap ke mana? Kanannya ini di makmum, kirinya mekrom. Jadi kan imam ada sana. Setelah salam baca doa sedikit, kemudian pas dikir imam tadi berubah ke kanan, kanannya makmum, kirinya mihrab. Itu sunnah kecuali di Masjid Nabawi. Kecuali di Masjid Nabawi. Sebab kalau di Masjid Nabawi, kalau kita seperti itu, kita membelakangi Hujurat Syarifah. Jadi biasa kita akan gini. Lah ini Masjid Nabawi itu kuburan Rasulullah kan di situ. Kalau imam di sini, setelah sholat terus madhab ke sini, berarti membelakangi apa? Maka kata ulama, kecuali di Masjid Nabawi, putar jamaah sebelah kiri, mihrab sebelah kanan, hujroh syarifah depan, kecuali di Masjid Nabawi. Ada sebagian ulama, kalau nggak salah Ibnu Hajar atau yang lainnya, mengatakan mutlak dimanapun sunnahnya seperti itu. Ditentang oleh ulama, nggak mau. Mas-mas, waktu tegas sih. Ya wis, subhanallah, ketika ziarah Rasulullah, ketika datang waktu sholat, oleh ulama sana dikedepankan menjadi imam. Monggo-monggo, jadi imam. Ketika dia jadi imam, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang gini kok, mau pindah kayak gini gak iso. Aku mau sholat yang belakang. Kemudian akhirnya beliau membelakang sebelah dan kanan. Jari mutin, lho, imam, fatwa sama, iku fatwa, amalnya kayak gini. Jangan fatwa-fatwa, tapi amal kayak gini. Sopo sing iso. Ya kayak Syekh Makromah juga seperti itu, berfatwa bahwa yang namanya mencium apa kuburan itu hukumnya makruh. Kita mengatakan makruh ya. Kita mengatakan mencium lisan kubur itu makruh. Kemudian ulama tersebut ketika ziarah sehingga tadi dilakukan dan beliau langsung merangkang dan dipeluk dan cium, ditanya, imam, makruh. Kemudian beliau berkata, iku buat orang yang tiap hari aku gak pendino begini. Itu fatwa, ini amal. Kangen mama gak ketemu saya ke Gunung Gadang. Kemudian dicium kuburan tersebut. Ya. Tapi ulama yang berkata mencium lisan kuburan itu makruh. Ngono iki. BCR-nya bingung. Jebat para tarik. Ulama yang berkata bahwa mencium lisan kuburan itu makruh bukan takut syirik, tapi kurang adab. Kita itu disunahkan kalau ziarah kubur jangan dekat-dekat. Loh iya, kita kalau ziarah Wali Songo, ziarah kuburan para aulia, musala Tanggul, Hari Habsyi, sunahnya jangan dekat-dekat sama kuburan, mundur dikit. Jangan dicium. Kenapa? Karena ziaratul amwat ka ziaratul ahya. Orang mau ziarah orang aulia yang meninggal dengan yang hidup itu sama. Jadi adab kita di depan kuburnya itu seperti adab kita ketika dia hidup. Mencium kuburan atau tamasuk di kubur yang makruh tadi saya bahas. Tamasuk mengusap-usap kuburan itu makruh. Jadi kalau di kuburan kita usap-usap seperti ini, itu makruh. Kenapa? Bukan takut syirik, tapi kurang adab karena ziarah mereka yang meninggal seperti ziarah mereka yang hidup. Dan di situ kita jangan usap-usap. Saya ini coba kok ziarah nang ini kiai terus mari ngunci tuh ono pasor raini ngono kiai jalur tuh ono yang abal muat ngono terus usaha raini kiai itu pulau-pulau karo raini ini pulau di ono tak lulu tak oleh taroka oleh sambil nah, karena itu mereka mengatakan tamas sobil kubur itu makro bukan takut syirik. Jadi kadang-kadang orang itu menganggap betul Ibnu Hajar mengatakan tamasuk di kubur makruh. Kenapa sampai musab-musab kuburan? Lo pahami Ibnu Hajar itu musab kuburan itu bukan karena syirik, kurang akhlak, kurang agama bagi para ulia. Nah ini yang penting untuk kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktunya sudah habis, jadi tidak ada sesi tanya jawab. Mungkin-mungkin jelas apa yang saya sampaikan dan manfaat itu namalah hadirat. Al-Fatihah mengatakan alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ayatum fiddin wa yu'alimna wa ayatum ta'amil wa ayatina wa ayatum ila sawahi sabih wa yusufna wa ayatum fahman nabi'in wa ahidfan mursalim wa ilham ala adatim mukarrabin al-adhi